Yang bisa menerbitkan dinar sebagai mata uang itu hanya kesultanan. Demikian seorang pakar ilmu ekonomi Islam berkomentar di media sosial yang dilanjutkan. Bahkan lembaga seperti NU, Muhammadiyah juga tidak bisa menerbitkan dinar. Selain kesultanan, maka dinar tersebut kalau ada yang menerbitkan, mereka hanyalah sebuah souvenir. Kalimat itu cukup sederhana dan dalam bagi saya. Saya mendukung sekali pernyataan tersebut. Karena apa? Setiap negara sudah punya mata uang sendiri. Turki dengan liranya misalnya, Malaysia dengan ringgitnya, Indonesia dengan rupiahnya, Saudi dengan rialnya. Uang fiat tadi biasanya diterbitkan berdasarkan banyak jurus, namun terampuh dan biasanya dipakai adalah harus ada jaminan yang biasanya 1 dolar 2 emas. Hebat ya, dolar. Dan bagi kita itu hanya jurus alkeminya Amerika. Memang untuk sukses kita harus punya yang namanya di alkemi. Kita jelaskan apa itu alkemi. Sewaktu Bretton Woods Conference di Amerika, Amerika menyatakan dolar adalah mata uang dunia yang terpaksa diakui oleh negara pemenang Perang Dunia Kedua. Itu adalah alkemi yang Amerika ciptakan. Dan setelah itu, sewaktu kita mau mencetak mata uang negara sendiri, harus ada dolar. Itu sekali lagi, alkemi ciptaan Amerika. Kemudian sejak tahun 1971, Amerika buat alkemi selanjutnya, bahwa dolar Amerika dicetak tidak perlu ada jaminan emas. Wih, hebat ya. Dan ekonom-ekonom dunia memuja hal itu. Bahkan pejabat banyak negara tunduk patuh. Jadi kalau pejabat Indonesia tunduk patuh, ya nggak apa-apa, orang banyak juga negara dunia yang tunduk patuh. Jadi dolar boleh cetak tanpa emas. Hebat kan? Kita lanjut tentang alkemi. Sewaktu berlian dikumpulkan oleh sebuah keluarga, Oppenheimer, selama 150 tahun, keluarga ini melabel berlian adalah simbol cinta, menjadi batuan termahal di dunia, dan harganya mereka yang menentukan. Itulah alkemi. Sewaktu saya mau mentransfer uang ke rekening Anda, sahabat, kita pergi ke Bank Mandiri contohnya. Lalu saya memberikan uang dolar tersebut. Bank harus memberikan notifikasi ke bank di New York. Dan kemudian bank di New York memberikan notifikasi ke kota kecil di Switzerland yang namanya Basel. Basel bilang oke, baru New York bilang oke, baru masuk ke rekening sahabat, dipotong biaya administrasi bank. Mandiri dapat sedikit duit, New York dapat sedikit duit, Basel dapat sedikit duit. Basel ini milik sebuah keluarga. Dan keluarga itu yang menciptakan alkemi ini semua. Jadi semuanya sudah ada sistemnya, sudah ada pemenangnya, sudah ada alkeminya. Sewaktu Anda berdagang menggunakan platform IG atau FB, semakin Anda kaya, IG atau FB, ya semakin kaya. Itulah alkemi. Jadi pertanyaan sekarang, mana alkeminya Indonesia? Alkemi beda loh dengan platform. Kalau ditanya, mana platform Indonesia? Nah, pada bingung kan jawabnya? Infrastruktur? Misalnya ada yang komentar kayak gitu. Maaf, infrastruktur itu proyek, bukan platform. Ngerti nggak bedain platform sama proyek? Belum. Loh kok begini ini mau mengelola negara ya? Lalu alkemi itu apa lagi? Walah kok saya jadi yang bingung menjelaskan. Kok jauh bener ya pada nggak ngertinya? Kapan majunya kita? Kalau begitu ke depan bagaimana? Gimana kalau kita buat alkemi sendiri di atas platform kita sendiri? Setuju?